Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak diantaranya adalah kesempatan untuk kembali beribadah, kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, kesempatan dalam kembali bertemu dengan Riyadhus Shalihin, berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua adalah kenikmatan yang sangat besar. Kita tahu bahwa kunci kebahagiaan adalah ilmu, kunci kesuksesan adalah ilmu. Diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia pun juga harus tahu ilmunya. Dan ulama kita mengatakan ilmu itu banyak, hadirin. Ilmu itu beraneka ragam. Dan Al-Imam Ibn Hazm itu pernah menyampaikan rahimahullah bahwa ajallul ulum ma qarrabaka min khaliqika. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang membuat Anda dekat dengan pencipta Anda. Wa ma'anaka 'alal wusuli ila ridahu, dan yang membantu Anda agar mendapatkan ridhonya. Itu sebaik-baiknya ilmu, kata banyak para ulama. Jadi sebaik-baik ilmu, tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan berbagai macam ilmu dan tetap menghormati segala disiplin ilmu, tapi setinggi-tinggi ilmu, semulia-mulia ilmu adalah ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah. Ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita mengenal pencipta kita, yang membuat kita mengenal siapa yang sudah sangat baik dengan kita dan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Kalau seorang anak aja yang nggak tahu orang tuanya, yang nggak tahu ibunya, itu berusaha mencari ibunya, walaupun dia harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, lalu bagaimana dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala? Saya punya teman. Beliau tidak pernah bertemu dengan ibunya dari kecil, dan beliau mengenal ibunya itu dari neneknya saja. Dan neneknya selalu cerita tentang ibunya, baiknya ibunya, ramahnya sang ibu, betapa sayangnya ibunya kepada dia, dan seterusnya. Itu hadirin yang Allah muliakan. Maka teman saya ini berusaha cari ibunya, dan beliau gak ngerti di mana ibunya berada. Jadi kayak nyari itu kayak orang apa ya? Jadi misalnya tiba-tiba pergi, contoh kalau di Jakarta ya, tiba-tiba misalnya pergi ke pasar Minggu gitu, udah cari aja tuh. Padahal nggak ada clue, nggak ada ini, nggak ada itu. Misalnya pakai foto gitu, neneknya kasih fotonya, kenal sama ini nggak? Kenal sama ini nggak gitu? Tukang pepaya ditanya kenal sama ini nggak? Tukang daging ditanya enggak. Nanti dari pasar Minggu pergi lagi ke misalnya Kampung Rambutan, tanya lagi gitu. Lalu nanti ke Priok, tanya lagi. Nanti pergi lagi ke Senen, tanya lagi. Nihil. Lalu gimana cak? Nanti dia pergi ke Bandung, gitu aja. Kita tuh bingung. Emangnya ada clue? Gak ada. Yang penting saya bisa ketemu ibu saya. Nanti saya dapat kabar tiba-tiba beliau pergi ke Kalimantan, ke sebuah kota di Kalimantan, udah ngiterin tuh kota nyari ibunya, habis itu pulang lagi gak ketemu. Terus kita tanya, kenapa milih kota itu dibanding yang lain? Gak tahu juga sih, tapi kayaknya saya pernah dengar nenek saya nyebutin kota itu waktu bicara sama ibu saya. Yaudah saya terbang aja ke sana. Di sana ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Terus turun dari pesawat, yaudah ngiterin aja ke daerah publik, ke pasar, segala macam, bawa foto. Itu luar biasa hadirin. Dan ini real. Saya punya teman seperti itu. Nanti dan beliau bukan orang kaya, tentunya nabung untuk beli tiket pesawat. Nanti bisa dari situ pergi ke mungkin sebuah kota di Sumatera, mungkin ke Palembang kah, atau ke Padang, sampai di bandara, udah tanya-tanya aja. Nanti pergi ke titik-titik yang merupakan daerah publik, udah tanya, pernah ngeliat sosok ini enggak? Enggak. Sosok ini enggak? Subhanallah. Jadi itu sama ibu ya. Orang tuh bisa begitu, nyari itu, pengen kenal sama ibunya, pengen deket sama ibunya, ibu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Masa kita nggak pernah pengen tahu siapa yang kasih jantung sama kita, gratis? Masa kita nggak pengen tahu siapa yang kasih kecerdasan buat kita? Masa kita nggak pengen tahu siapa yang kasih kecantikan, siapa yang kasih ketampanan? Masa kita gak pengen tahu, hadirin? Ibu-ibu dengar dokter kulit yang bisa buat kulit kencang lagi, segala macam. Ibu-ibu pengen tahu siapa sih dokternya tuh bisa buat kulit kencang lagi. Lalu ini yang ngasih kecantikan langsung buat kita, kok kita gak mau tahu? Yang kasih kecantikan buat kita. Sebagian teman-teman pengen tahu di mana sih yang PT gitu yang bisa buat badan saya tuh proporsional kayak atlet, dicari itu PT-nya. Itu cuma badan. Lalu masa yang kasih perut kepada anda kita nggak pengen tahu? Yang kasih punggung, yang kasih tulang rusuk, yang kasih usus 12 jari. Innahu kana dzuluman jahula. Yang manusia itu zalim sekali. Dan bodohnya minta ampun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kalau kita pengen tahu sosok A, sosok B, sosok C dari manusia-manusia dengan beberapa kelebihan dan berbagai macam kekurangan mereka, lalu bagaimana dengan Rabb kita Subhanahu wa taala? Rabb kita yang sudah kasih semua. Yang sudah kasih kenyamanan, sudah kasih kebahagiaan, sudah kasih semuanya. Yang udah kasih lubang hidung. Ada dua lagi lubang hidungnya. Coba kalau lo kasih, lubang hidung cuma satu, apa jadinya kita? Lubang hidung satu. Adakah wanita yang mau sama kita misalnya? Atau adakah laki-laki yang mau sama kita? Masa kita gak pengen tahu siapa yang kasih ini semua? Maka ajalul ulum maqarrabaka min khaliqika. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang membuat anda dekat dengan Allah, dekat dengan pencipta anda, dan yang menolong anda agar bisa mendapatkan ridhonya. Karena ridho Allah adalah kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan. Kalau ada ridho, selesai semua. Kalau bos kita, orang nomor satu di kantor kita udah ridho sama kita, udah semuanya enak, hadirin. Semuanya enak. Bahkan waktu kita terlambat datang pun enak. Kenapa? Bos kita udah ridho sama kita. Tapi kalau bos kita gak ridho, itu mau datang 3 jam lebih cepat daripada schedule, nanti ada aja disalah-salahin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kenapa kita bisa belajar A, belajar B, belajar C, tapi kita gak bisa belajar ilmu yang bisa membuat kita dekat dengan Rabb kita dan membantu kita untuk mencari ridhonya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Nabi kita SAW adalah hamba dan utusan Allah, dan padahal kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin SAW serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang sangat fenomenal, Riyadus Salihin, tamannya orang-orang soleh. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan kembali dalam bab besarnya hukuman bagi orang yang tidak menjalankan apa yang dia sampaikan ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini bab sangat penting buat kita dan sangat keseharian, hadirin. Sangat keseharian. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah menu sehari-hari kita di rumah tangga kita, di keluarga kita. Suami menasihati istrinya, mungkin istri kasih masukan ke suaminya. Ayah dan ibu memberikan nasihat atau mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, dan begitu juga dengan anak-anak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini sangat keseharian, maka kita harus tahu dalil-dalil dan keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang masalah ini sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang kedua ini Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, itu membawakan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa qala Allahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian menyampaikan apa yang kalian tidak kerjakan? Mengapa kalian mengungkapkan apa yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi sangat besar kebencian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Hadirin Allah muliakan, sebuah atau dua ayat yang tidak panjang, ini merupakan teguran keras bagi kita semua yang mengajak orang, mengajak istri atau mengajak suami, tapi kita gak ngamalin apa yang kita sampaikan. Yang menasihati anak, pokoknya jago deh kalau nasihatin anak, tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan. Yang suruh anak sholat, tapi kita sebagai orang tuanya duduk manis di depan TV atau di hadapan gadget dan tablet kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin Allah muliakan, pelajaran besar bagi kita, pelajaran besar bagi kita ulama mengatakan yang pertama bahwa konsekuensi dari iman adalah seseorang itu mengamalkan apa yang dia lakukan, dia ucapkan. Konsekuensi dari iman adalah dia mengerjakan apa yang dia sampaikan. Itu konsekuensi dari iman. Tentu saja dengan keterbatasan kita masing-masing. Tentu saja kembali ke surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tentu saja dengan segala khilaf kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah orang-orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Tapi spirit dalam mengamalkan apa yang kita sampaikan itu ada, hadirin. Dan perasaan bersalah ketika kita tidak mengerjakan apa yang kita sampaikan itu terasa benar. Makanya mereka itu, orang-orang beriman, menerima masukan dan nasihat dan gak defense gitu loh. Dia kan gak, iya ini kesalahan saya, ini emang kekurangan saya. Lalu dia berusaha perbaiki. Dia gak jaga gengsinya di hadapan istrinya, atau dia gak jaga gengsinya di hadapan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya bisa dibelokkan dengan argumentasi dia, tapi apakah dia bisa lakukan itu di hadapan Rabbul Alamin? Mungkin istrinya bisa dia bungkam dengan kekuatan powernya sebagai suami, tapi apakah dia bisa lakukan itu di hadapan Rabbul Alamin? Ketika seseorang meyakini, kan beriman ya hadir, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman bahwa Allah senantiasa melihat kita, senantiasa mendengar kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan di depan dan di belakang. Jangankan di depan dan di belakang, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Apa yang disembunyikan dalam hati kita Allah tahu, hadirin. Maka orang yang meyakini ini, orang-orang yang beriman dengan ini, mana berani dia dengan sengaja meninggalkan apa yang dia sampaikan? Kalau dia nggak punya perasaan bersalah, kayak dia fine-fine aja, itu jadi habit sebagai dia. Sedangkan ia tahu bagaimana Rabbnya Subhanahu Wa Taala. Atau orang yang beriman dengan ayat ini, kata beriman kepada Al-Quran, nah beriman kepada Al-Quran gak beriman, ya, coba baca surat As-Saff ini ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atau coba baca surat Al-Baqarah kemarin yang kita bahas, surat Al-Baqarah 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birr, apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa diri dari kalian. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian baca kitab suci Allah tersebut. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memakai akal sehat? Lalu pertanyaannya, mohon maaf, Anda beriman enggak dengan ayat ini? Oh iya, ya udah kok. Kok beda ya, dan sengaja, bahkan ngeles, bahkan defense, cari pembenaran, cari justifikasi. Kata para ulama seperti Imam Muhammad bin Silwa Thaymin, لِأَنَّ مُقْتَدَ الْإِمَنْ أَلَّا يَفْعَلَ الْإِنسَانُ هَذَا وَلَا يَقُولَ مَا لَا يَفْعَلْ. Karena konsekuensi iman, orang gak akan melakukan ini. Dan dia gak akan santai mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Itu gak akan jadi habits dia. Tapi mungkin khilaf ya. Siapa yang gak pernah khilaf, hadirin? Siapa yang gak pernah lupa? Sumial insanu insanan ninisyanihi, kata sebagian para ulama. Manusia itu dinamakan insan dari kata-kata nisyan-nisyan, itu lupa. Jadi kita suka lupa emang. Dan ketika kita lupa, seringkali kita menyelisih apa yang kita ucapkan. Tapi sekali lagi, orang-orang beriman tuh akan bertobat, akan beristighfar, dan gak akan defense. Ya emang saya salah, ya ini kekurangan saya, emang saya banyak kekurangan, tolong support saya terus ya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, sebagaimana telah kita katakan, radhiyallahu ta'ala. Itulah. Beliau sampaikan, maka supportlah aku selama aku taat kepada Allah, dan jangan ikuti aku kalau aku bermaksiat kepada Allah. Aku makal. Kata Abu Bakar Siddiq, nggak ada excuse, nggak ada cari-cari alasan, nggak ada ini segala macam. Jangan ikuti saya kalau saya khilaf. Karena sekali lagi iman seseorang itu akan merasakan gitu, nggak terima dengan cara-cara demikian dan merasa bersalah, merasa khilaf. Beda dengan orang sombong, dia akan berusaha membangun image apa, membangun image sempurna. Kalau kita, orang-orang beriman nggak ada yang sempurna, hadirin. Makanya kan kita sampaikan, jangankan berinteraksi dengan orang, jangankan ngobrol, jangankan ketemuan, jangankan maksi bareng, jangankan bercanda, wong kita sholat aja lalai kita nih, hadirin. Illa man rahimah rabbuh. Habis sholat kita disuruh baca istighfar 3 kali, itu artinya apa? Itu kita sedang melakukan kegiatan yang paling prestisius, yang paling apa, penuh dengan atmosfer kekhusyuan aja, ya lupa lah gitu lah. Mas-mas tadi imamnya rakaat pertama baca surat apa tadi? Ada yang bertanya setelah sholat maghrib selesai, apa tadi ya? Sebentar. Ada telepon masuk, ada yang perhatian. Gak tahu deh. Imamnya rakaat pertama tadi baca apa? Padahal imamnya cuma baca kulhu gitu lah. Jadi dia lupa, padahal imamnya baca kulhu doang. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu coba kita berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ini skop terkecil. Jadi, ini kan untuk para dai, para ustaz. Ini buat kita semua, hadirin Allah muliakan. Emangnya kita enggak menyampaikan kebaikan di hadapan anak-anak? Emangnya kita enggak disuruh mendidik istri kita? Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari siksa api neraka dalam surat At-Tahrim ayat 6. Dan tafsir jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu kan mengajarkan mereka agama dan mendidik serta mengajarkan adab kepada mereka. Itu kan membuat konsekuensinya adalah kita harus amalkan apa yang kita sampaikan. Kita harus amalkan apa yang kita sampaikan. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maqat itu dijelaskan oleh para ulama kita, asyaddul bughd. Asyaddul bughd, kebencian yang luar biasa, asyaddul bughd. Jadi itu kebencian yang sangat luar biasa. Jadi artinya kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, artinya Allah itu sangat benci dengan orang yang menyampaikan apa yang mereka tidak lakukan. Sangat benci. Asyadul bughd. Jadi maqtan artinya al-bughd. Ba ghain dad. Benci. Kaburo maqtan kaburo, kebencian yang sangat besar. Allah tuh sangat benci dengan orang yang mengucapkan apa yang dia tidak amalkan. Makanya segera istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Dan ini untuk kita semua, apalagi yang berbicara. Kita seringkali tiap hari bicara, setiap hari nasihatin orang, setiap hari mengajak. Maka kita berusaha mengamalkan apa yang kita ucapkan. berusaha semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi Allah benci dengan orang seperti itu. Jadi apabila kita suami yang nasihatin istrinya tapi kita gak ngambilin apa yang kita nasihati, Allah benci sama suami seperti itu. Istri yang udah ngaji terus nasihatin suaminya tapi di sisi lain dia pun juga gak ngamalin isi kajiannya, hanya nuntut suaminya aja dan gak ada upaya perubahan, dan kalau dinasihati sama suaminya tersinggung tapi nuntut suaminya kayak Rasulullah SAW, kayak Abu Bakar As-Siddiq, padahal dia juga gak mencemirkan Aisyah, gak mencemirkan Khadijah, gak mencemirkan Ummu Ruman. Maka Allah sangat benci dengan istri seperti itu. Orang tua yang nasihatin anaknya, kamu terus ini, gitu loh. Kamu udah baca Quran belum? Udah ini belum? Belum. Ayo dong baca, penting. Tapi orang tuanya gak baca Quran. Dan gitu aja terus, gak ada upaya belajar, gak ada upaya memperjuangkan itu. Maka Allah benci dengan orang tua seperti itu. Allah benci dengan orang tua seperti itu. Kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin Allah muliakan. Jadi kembali lagi ke ayat ini, bahwa kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu, atau kebencian yang sangat besar. Di sisi Allah ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan, kebencian yang sangat besar. Coba kita renungkanlah, hadir. Dan kalau Allah benci sama kita, apa yang mau kita harapkan? Kalau Rabbul Alamin benci sama kita gara-gara kelakuan kita ini, kira-kira rumah tangga kita bisa bahagia apa enggak? Kira-kira keluarga kita bisa sakinah mawaddah warahmah apa tidak? Kira-kira hubungan kita dengan anak itu baik apa enggak? Kira-kira tuh anak-anak dengar atau enggak? Allah benci. Yang membolak-balikan hati anak kita itu benci sama kita. Ya pantas saja bertahun-tahun kita nasihatin anak kita enggak ada perubahan. Ternyata bukan di anak kita, di kita. Yang baru dalam tataran ngomong aja, ceramahin terus tuh anak-anak, tapi orang tuanya gak ada perubahan, orang tuanya juga gak ngamalin. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu coba kita renungkan, jangan-jangan masalah-masalah kita gara-gara ini. Aduh, gue udah nyerah nih nasihatin istri gue deh. Keras kepala orangnya. Oke. Nasihatin apa aja? Ya kan bilang harus nurut, harus taat seterusnya. Oke. Anda nurut gak sama Allah? Anda taat gak sama Allah SWT? Enggak juga. Ya mungkin ini faktornya. Allah tuh benci orang yang mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Coba nurut. Saya tuh bingung Ustaz, suami saya tuh suka bohong. Oke. Mbak suka bohong gak sama orang? Mungkin gak ke suami. Ke tukang sayur suka bohong gak? Waktu belanja suka bohong apa enggak? Biasa apa? Kan sama langganan. Langganan dari mana? Baru pertama kali masuk ke sana. Itu kan gaya-gaya. Nawar kan suka begitu tuh. Masa sama langganan segini sih pak? Dan lucunya penjualnya nanggepin lagi. Ya ini karena langganan kasih segini. Padahal sama-sama gak pernah ketemu gitu loh. Ya itu kadang-kadang suka lucu dunia ini. Jarang ada penjual tuh nyambut dengan terus terang gitu. Kayaknya kita nggak pernah ketemu deh, Bu. Jarang. Jadi ketika si ibu ini bilang, sama langganan Pak, kan ini langganan. Ya ini karena langganan Bu, saya ini kasih segini. Sama orang lain mah beda. Gitulah. Ya udah, dunia begitu dah. Nah, jadi mungkin kita gak pernah bohongin suami kita, tapi kita bisa bohong sama orang lain. Ya mungkin itu faktornya. Karena Allah benci dengan orang yang bicara tapi gak diamalin, atau membicarakan apa yang dia gak lakukan. Itu hal yang perlu kita tanamkan, hadirin Allah muliakan. Makanya apa yang Allah firmankan tentang Syuaib, Nabi Syuaib. Dalam surat Hud ayat 88 Allah berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Enggak usah semuanya, di pertengahan ayat itu aja yang artinya, "Wa ma uridu." Dan aku tidak ingin ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang, apa yang aku larang. Jadi aku larang kalian nih, karena aku nggak mau menyelisihi itu. Maksudnya kata para ulama, Nabi Syuaib mengatakan, la yumkin anhaakum an syirk wa anhaakum an naqsil mikyal wal mizan wa ana af'alu, la yumkin abadan. Maksudnya adalah enggak mungkin saya ngelarang kalian dari kesyirikan, saya larang kalian dari memainkan timbangan dan takaran lalu saya melakukan itu. La yumkin abadan, enggak mungkin. Para rasul tuh enggak mungkin demikian. Kalau saya melarangkan dari kesyirikan, maka saya yang terdepan mengatakan tidak pada kesyirikan. Kalau saya larang kalian untuk tidak mempermainkan timbangan dan takaran, saya gak akan pernah mainkan timbangan dan takaran. Gak mungkin saya lakukan itu. Itu para Nabi dan Rasul itu gak demikian. Apa yang disampaikan, dilakukan. Walk the talk, sebagaimana orang sekarang bilang demikian. Karena kalau kita menyampaikan apa yang tidak kita lakukan, kaburu maqtan indallah. Terakhir hadirin Allah muliakan, Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama tafsir yang terbesar dan salah satu buku tafsir terbaik, itu menyampaikan bahwa ada sebagian orang-orang beriman. Jadi cerita di balik ayat ini nih. Ada sebagian orang-orang beriman mengatakan begini waktu itu. Lau na'lamu ayyal a'mali ahabba ila Allahi la atainahu. Walau dhahabat fihi anfusuna wa amwaluna. Walau dhahabat fihi anfusuna wa amwaluna. Ada sebagian orang-orang beriman mengatakan, kalau kami tahu amalan yang paling Allah cintai, kalau kami tahu amalan yang paling Allah cintai, maka kami akan mengerjakannya. Walaupun resikonya nyawa melayang dan harta hilang. Jadi kalau kami tahu amalan yang paling Allah cintai, maka kita akan kerjakan itu. Pasti kita akan kerjakan itu. Walaupun resikonya nyawa melayang atau harta hilang. Lalu Allah uji dengan ucapan mereka dalam perang Uhud. Falamma kana yawma Uhud, ketika hari peperangan Uhud, nazalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta syujja وقصرت رباعيته. Lalu ketika perang Uhud, kita tahu banyak pasukan itu terurai, kocar-kacir, sampai Nabi SAW terluka dan gigi geraham beliau pecah atau patah. Patah. Lalu Allah berfirman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Maksudnya inilah amalan yang paling Allah cintai. Loh kok bubar? Kabur maqtan inda Allah yang taqulu ma la taf'alun. Nah ini yang perlu kita renungkan. Itu. Artinya kita akan diuji dengan ucapan kita. Karena mereka mengatakan, kalau kami tahu amalan yang paling Allah cintai, pasti kami lakukan itu. Walaupun resikonya nyawa melayang dan harta hilang. Kejadian di Uhud. Yang bicara demikian itu, terurai-berai, sehingga kita tahu Nabi SAW berada di posisi genting dan beliau terluka. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi coba kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempertahankan ucapan kita, karena kita enggak mungkin berhasil kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan sikap mengucapkan apa yang tidak kita amalkan. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustaz Nuzul Zikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan juga Imam Nawawi rahimahullah, juga tim dan umat muslim sedunia selalu dalam rahmat Allah Jalla Jalalu. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya, saya seorang nenek. Masya Allah. Saya seorang nenek dan juga pengajar Al-Quran untuk ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan membimbing anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran. Jadi ini nenek nih hadirin. Ibu harus dengar ini nih. Ini nenek masih produktif mengajarkan Al-Quran buat ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran dan membimbing anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran. Karena hanya ini yang aku bisa persembahkan untuk agama Allah. Ini sih bukan hanya ya, ini udah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ini bukan hanya, ini udah yang terbaik. Dan ini ku niatkan karena Allah. Semoga Allah jaga niat kita semua. Alhamdulillah udah ku jalani kurang lebih 8 tahun. Nah, akhir-akhir ini saya selalu kepikiran pingin banget, karena i-nya banyak nih hadirin, jadi harus mat lazim karena ini pengajar Al-Quran. Jadi kalau i-nya banyak nih lazimut tasil. Saya selalu kepikiran pingin banget mengajarkan tafsir dari Al-Quran itu. Namun saya sendiri tidak mempunyai ilmu tentang tafsir. Karena arti dan tafsir tentu saja beda penjabaran dan pemahamannya. Saya sendiri masih belajar kesana kemari untuk ikut kajian tafsir Al-Quran dalam rangka belajar memahami isi Al-Quran. Bagaimana ya Pak Ustadz, kalau saya hanya bisa mengajarkan Al-Quran tanpa mengajarkan tafsirnya? Dan jika seandainya aku bimbing murid-murid untuk membaca artinya juga tanpa tafsir, apakah diperbolehkan? Karena keterbatasan ilmu saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz Nuzul Zikri, dari seorang nenek yang di desa, orang Jawa. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Makasih banyak Nek atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sekaligus inspirasi di waktu yang sama. Jadi insyaallah semoga beliau dapat pahala bertanya dan pahala menginspirasi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Lihat seorang nenek itu bisa ngajarin Al-Qur'an dan udah dijalani 8 tahun. Jadi kita tuh jangan putus asa hadirin sekalian. Dan 8 tahun. Dan lihat mimpinya tuh masih ada. Jadi belum puas diri. Masih punya ambisi, cita-cita mengajarkan tafsir Al-Qur'an. Nah ini kan gimana dengan kita-kita nih yang aduh kok aku tuh belum bisa baca Quran ya. Ah ini nenek ini menginspirasi kita. Jazakallah khairan, semoga Allah jaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah bisa. Kalau Allah kasih kemudahan mah apa yang gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beliau yang bertanya, coba terus ikhlaskan niat. Jaga niat. Semoga Allah menjadikan beliau salah satu hamba-hamba yang terbaik karena mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Lalu yang berikutnya, kalau bisa akses dibimbing oleh seorang ustadz yang mengerti kaidah tafsir atau usul tafsir, itu yang terbaik. Jadi kita bisa dibimbing oleh beliau dan seterusnya. Tapi kalau nggak bisa, solusinya itu tadi ikut kajian tafsir, lalu sampaikan plek-plek, jangan kalau bisa jangan ditambah dikurang, kecuali benar-benar kita yakin itu nggak keluar dari konteks. Atau udah kita bacakan aja, tapi hati-hati banget ya, dan kalau bisa konsultasi, karena ini kan di desa dan mungkin akses jamaahnya untuk yang lebih baik nggak ada, jadi hanya beliaulah yang bisa. Coba bacakan sebuah buku tafsir yang sederhana tapi tepat dan benar. Jadi dibacakan gitu loh. Dan untuk amannya nggak perlu disyarah panjang lebar lagi. Jadi baca gitu. Ada beberapa tafsir yang menarik dalam masalah ini. Mungkin coba kita berkomunikasi di luar forum insyaallah taala. Ada beberapa tafsir yang bisa dibacakan di hadapan murid-murid nenek. Tapi nenek harus hati-hati minta pertolongan sama Allah. Karena dalam riwayat man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Dalam sebuah riwayat yang validitasnya diperselisihkan tapi maknanya benar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quranul Karim dengan pemikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri, lalu benar, maka sejatinya dia telah salah. Kenapa? Karena benarnya itu kebetulan, bukan dengan proses ilmiah. Ya, itu poin. Jazakallah khairan. Jadi sekali lagi, hati-hati dalam masalah itu. Jadi dibacakan aja, dibacakan saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nenek yang mengajarkan hal tersebut, dan semoga istiqomah, dan mengajarkan tajwid itu pahalanya sangat besar. Tapi dan ajarkan juga beramal dengan Al-Qur'an itu penting. Ajarkan beramal dengan Al-Qur'an itu penting. Ajarkan beramal dengan Al-Qur'an itu penting. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, saya rasa cukup. Jazakallahu khairan. Oh, tadi saya bilang lazim muttasil, bukan lazim muttasil, wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Tapi lugotan aja, enggak ada juga di situ mat wajib. Tapi ini iktibas gitu loh. Iktibas dalam ilmu. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik, dan semoga kita terinspirasi dengan nenek kita ini, dan semoga sang nenek istiqomah, dan kita juga istiqomah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.